I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Belatung dalam ilmu forensik disebut amazing insect karena bisa membantu menemukan identitas mayat bahkan si pelaku pembunuhan. Posisi tidur yang baik adalah miring ke kanan karena posisi ini tidak menekan aliran darah pada jantung. Penelitian di Herskovitz Baylor College adalah fakta orang yang rutin berolahraga tidur lebih nyenyak dibanding mereka yang tidak berolahraga. Fakta unik.